السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله سيرتا istirahat kita sudah cukup ya. Kita akan lanjutkan materi ini sampai pukul 11. Maksudnya materi sampai jam 11. Setelah itu akan ada tanya jawab ya, dan sebaiknya tanya jawabnya ditulis supaya tidak berebut-rebut dalam bertanya. Itu saja, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.